Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihi al-aziz: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah sahabat Abu Darda, demikian juga Abdullah bin Rawahah, dan yang lainnya pernah mengatakan: min fikhil abdi ta'lama ayazidu imanuhu am yanqus. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, min fikhil abdi, salah satu bentuk kefakihan seorang hamba, ciri dan tanda seorang hamba itu memiliki sebuah tingkat kecerdasan, an ya'lam, dia mampu merasakan apakah keimanannya saat itu sedang meningkat, naik dan kuat, ataukah saat itu imannya sedang turun, melemah dan berkurang. Maka ini sangat singkat, akan tetapi makna yang terkandung di balik kata-kata ini sangat mendalam dirasakan oleh kaum muslimin. Tentunya mereka para sahabat Rasulullah tidak akan berbicara, tidak akan berkata kecuali dari sumber yang mereka peroleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga menjadi sebuah kerugian yang besar ketika seorang hamba muslim maupun muslimah tidak lagi dapat membedakan keimanannya saat meningkat dan saat sedang turun. Kita ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan dan berakidah bahwa al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bi ta'ati wa yankusu bil ma'asi. Keimanan seorang hamba itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dia akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan, dan akan berkurang dan melemah ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah semacam ini juga membawa kita kepada kaidah yang berikutnya: at-ta'at tajurru ba'duha ba'dan wal ma'asi tajurru ba'duha ba'dan. Ketaatan yang kita lakukan itu akan memanggil dan menarik ketaatan-ketaatan yang selanjutnya. Sebaliknya, satu kemaksiatan yang kita perbuat itu akan menyusul berikutnya kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Apabila tidak disertai dengan taubat nasuha dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dirasakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Siapapun dia, tanpa terkecuali, pasti akan merasakan saat-saat keimanan itu naik dan meningkat, sehingga dia begitu bersemangat untuk beribadah dan beramal saleh. Apapun yang menjadi halangan, semua dikalahkan dan dipinggirkan. Yang dia kejar, yang dia lakukan adalah ibadah, ibadah, dan ibadah. Tetapi ketika iman itu sedang turun dan melemah, seakan-akan dia tidak mengenali lagi ibadah-ibadah yang biasa dia kerjakan. Dari sini kita bisa melihat dan menilai penting dan berharganya sikap istiqomah, al-mudawamah, al-istimrar, terus menerus, continue, tiada putus dan tiada henti menjaga amalan. Akhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebenarnya hal ini pun telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis beliau yang mulia, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi dhalika faqad halak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing amalan yang dikerjakan seorang hamba itu akan mengalami syirrah, titik puncak yang tertinggi. Walikulli syirratin fatrah, dan setelah melewati masa puncak yang tertinggi ini, pasti akan ada masa-masa futur, dia turun dan melemah. Sebuah keharusan dan pasti terjadi, tidak bisa dihindari. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya, jalan keluar yang terbaik. Ketika masa-masa futur itu tiba, apa yang harus dia kerjakan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang pada saat futurnya dia kembali kepada sunnahku, maka dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi barang siapa ketika dia mengalami masa-masa futur, justru dia berpaling dari sunnah Nabi dan mencari jalan yang lain, faqad halak, pasti dia akan hancur dan binasa. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu pun kita rasakan, dan benar-benar kita rasakan dalam ibadah yang mulia yang biasa kita sebut dengan talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama, belajar ilmu syariat, apapun dia kedudukannya, apapun statusnya, pasti akan mengalami masa-masa seperti itu. Ketika keimanannya sedang meningkat, masya Allah, Al-Quran bisa dia baca dalam sehari dan semalam sampai 4 juz, 5 juz. Dia bisa menghafal dalam sehari 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman bahkan. Tetapi hal-hal seperti itu ternyata bertahan hanya beberapa hari. Misalnya, setelah itu berganti dengan kemalasan, kejenuhan, dan kebosanan. Pada saat imannya sedang meningkat, apapun acara dan kegiatannya, sepenting apapun acara itu, semua dikalahkan dan dipinggirkan. Yang penting sekarang ta'lim, belajar talabul ilmi syar'i. Keinginan untuk menikah tinggalkan, sekarang belajar pokoknya. Keinginan untuk bekerja demikian juga, bekerja itu apa? Yang penting sekarang belajar ilmu agama, karena itu kaitannya dengan kebahagiaan. Dengan kan membaca, memegang saja Al-Quran yang dia punya, tidak pernah lagi dia lakukan. Sekalipun dia buka dan dia baca Al-Quran itu, hanya beberapa ayat dia baca, setelah itu dia telah merasakan capek, matanya lelah. Selalu saja ada alasan-alasan yang muncul. Ada kegiatan inilah, ada kegiatan itulah. Tetapi fenomena yang seperti ini sebenarnya telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang beliau katakan, maka barang siapa yang saat-saat futurnya dia atur, dia manage untuk tetap di atas sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka orang itu akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang talabul ilmi syar'i, menuntut dan mencari ilmu agama, ilmu syar'i, agar semangat itu tetap terus terjaga, tekad terus terpupuk dan tidak hilang dari semangat serta cita-cita kita. Kadang-kadang kita perlu mempelajari dan mengerti secara langsung apa kegunaan dan manfaat dari ilmu yang setiap hari dibahas, kitab-kitab ulama yang setiap saat dikaji, apa manfaatnya? Apa manfaatnya secara langsung? Seorang hamba, katakan seorang santri, seorang ikhwan, semangatnya akan terpacu ketika dia telah berhadapan secara langsung dengan hal-hal yang menuntut ilmu agama di sana. Tetapi ketika dia belum berhadapan secara langsung, dia belum merasakan manfaat ilmu yang sedang dia bahas, seringnya semangat itu naik turun, kadang menyala, kadang padam. Tinggal berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, masyarakat yang awam dengan berbagai macam bentuk kejahilan-kejahilannya, sementara dia hidup seorang diri di sana, akan lebih terpacu untuk belajar karena dia berhadapan secara langsung dengan masyarakat yang setiap saat mungkin ada konflik, yang mungkin sekali ada friksi-friksi, artinya pertentangan-pertentangan secara langsung dengan masyarakatnya. Dia akan terpacu untuk bertanya kepada ustadz, ustadz apa hukumnya begini, kami butuh seperti ini, kami butuh seperti itu. Tapi ketika dia berada dalam sebuah lingkungan yang dipenuhi dengan ilmu dan majelis ilmu, kadang-kadang rasa syukur itu berkurang karena dia tidak dan belum berhadapan secara langsung. Di dalam istilah para ulama kita rahimahumullah dahulu, ada yang disebut dengan waktu tahsil, ada juga yang disebut dengan waktul ada. Waktu tahsil, tahsil itu adalah saat dan masa yang digunakan oleh seorang murid untuk terus menghasilkan ilmu. Dia belajar, dia kumpulkan, terus dia persiapkan dirinya. Ini waktu tahsil. Tetapi ada masa yang berikutnya, yaitu waktu ada, pada saatnya dia harus mempraktekkan, menyampaikan, mengamalkan apa yang telah dia cari pada masa yang pertama tadi. Ini satu hal yang pasti, waktu tahsil dan waktu ada. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah, kita membutuhkan dan memerlukan ilmu. Kita perlu dan membutuhkan Al-Quran yang kita hafalkan setiap hari dan kita baca. Demikian juga kita memerlukan dan membutuhkan hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dan ucapan para ulama. Karena itu semua adalah bekal yang nyata, bekal yang besar ketika kita berhadapan secara langsung dengan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita, atau bahkan mungkin terkait dengan pribadi kita sendiri. Sebagai contoh misalnya, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ada sebuah buku yang ditulis dan disusun secara khusus bukan hanya seorang penulis, tetapi sebuah tim. Sebuah tim dibentuk untuk meneliti kitab Sahihul Bukhari, sebuah kitab yang dikatakan sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran karya Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kitab Sahih Bukhari itu diteliti dari hadis yang pertama di dalam kitabul ilm sampai hadis yang terakhir, belasan ribu hadis itu dibahas dan diteliti. Siapa yang meneliti? Siapakah tim tersebut? Timnya bukan dari kaum muslimin. Yang meneliti juga bukan santri, bukan ulama. Tetapi yang meneliti membaca dari hadis pertama sampai hadis yang terakhir dibagi rata antara anggota tim tersebut adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Buku itu ada. Apa tujuan mereka membaca kitab Sahih Bukhari? Apakah tujuan mereka baik untuk mengenal Islam? Apakah karena rasa ketertarikan mereka kepada Islam lalu membaca kitab yang dikatakan sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran? Lah, bukan tujuan itu mereka. Mereka ingin mencari hadis-hadis yang sekiranya bertentangan satu dengan yang lain. Salawat dikumpulkan untuk menghancurkan umat Islam. Lihat umat Islam, kitab yang kalian banggakan di dalamnya terdapat kontradiksi-kontradiksi. Nabi kalian mengatakan seperti ini, kok dalam kesempatan yang lain mengatakan begini. Ini kan bertentangan. Nabi kalian pernah melarang seperti ini, tapi dia sendiri, yaitu Nabi kalian, justru melakukannya. Dikumpulkan. Seandainya kitab seperti ini jatuh dan dibaca oleh orang-orang awam yang tidak akrab dan tidak dekat dengan majelis ilmu dan ahlul ilmu, apa jadinya? Pasti mereka akan meragukan kebenaran Islam. Jangankan jatuh di tangan orang awam, seandainya kitab itu pun jatuh dan kita baca, kita yang sehari-harinya membaca kitab-kitab para ulama, kita yang setiap saatnya membahas dan mengkaji nasihat-nasihat para ulama, belum tentu bisa juga selamat dari syubhat semacam ini. Karena hadis dipertentangkan satu dengan yang lain. Tapi bagi orang yang berilmu, yang bersemangat ketika tahsil, yang saya katakan waktu tahsil, dia punya semangat yang tinggi ketika saatnya dia harus belajar, belajar, belajar, dan belajar. Dia persiapkan dirinya waktu tahsil, maka ketika saat ada diperlukannya, dia telah memiliki bekal yang cukup. Dengan mudahnya dia jawab. Dengan mudahnya dia menjawab. Nabi pernah melarang ziarah kubur, tapi Nabi sendiri pernah ziarah kubur. Dengan mudah kita katakan, ya memang seperti itu. Dulu Nabi Muhammad SAW melarang umatnya melakukan ziarah kubur, tetapi kemudian itu mansukh hukumnya, tidak berlaku lagi. Karena Nabi SAW menyatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, fazuruhal an fa innaha tudzakirul maut. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang kalian hendaknya ziarah kubur, karena dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kematian. Mansukh ternyata hukumnya. Mansukh ternyata hukumnya. Demikian juga ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi syariat hijrah setelah fathu Makkah. Padahal di dalam kesempatan yang lain Nabi Muhammad sallallahu wasallam, hijrah itu la tanqati', hijrah itu tidak akan terputus sampai akhir zaman. Bagi orang yang awam, dua hadis ini tentu akan menimbulkan tanda tanya yang besar. Kok bisa ya? Nabi Muhammad mengatakan sudah tidak ada lagi hijrah setelah fathu Makkah. Sampai masa kita ini pun masih berlangsung hukum hijrah. Tetapi alhamdulillah kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akrab, dekat, terbiasa dengan majelis ilmu, mudah menjawab. Yang dimaksud Nabi Muhammad alaihi salam la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi syariat hijrah setelah fathu Mekah, artinya untuk penduduk Mekah. Karena salah satu bentuk hijrah adalah meninggalkan biladul kufur ila biladil Islam, meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Sementara Mekah setelah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ba'da an kanat daral harbi sarat darul Islam. Dulu Mekah adalah negeri yang diperangi oleh umat Islam karena negeri kekafiran. Setelah mengalami fathu Mekah, maka Mekah pun menjadi negeri Islam. Setelah Mekah menjadi negeri Islam, maka syariat hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke tempat, ke negeri Islam lainnya, sudah tidak lagi berlaku. Sudah tidak lagi berlaku. Sehingga tidak bertentangan sebenarnya kedua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seterusnya. Dan seterusnya. Buku yang ditulis untuk menghancurkan dan menyerang akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnati wal jamaah, juga begitu banyak tersebar. Syirik, kesyirikan-kesyirikan itu dibela dan dibenarkan. Bahkan buku-buku yang membenarkan kesyirikan itu juga ditulis dan dinukilkan di dalamnya ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kebid'ahan-kebid'ahan yang menyebar di tengah masyarakat kita demikian juga dibela dan diperjuangkan. Apakah segera mengatakan bid'ah itu boleh, apa itu bid'ah, sedikit-sedikit sesat. Ternyata buku-buku yang menjelaskan hal seperti ini dengan menukilkan ayat, hadis dan ucapan para ulama menurut versi dan pemahaman mereka, itu pun banyak. Membutuhkan ilmu untuk menjawab hal-hal yang seperti ini. Membutuhkan ilmu hal-hal yang seperti ini. Siapa yang diharapkan untuk bisa membantah, menjawab, meluruskan dan menjawab? Yang diharapkan adalah as-salafiyin. Kita mau berharap kepada siapa? Mau berharap kepada kalangan Hizbut Tahrir? Tidak mungkin, karena yang mereka perjuangkan, yang mereka cari adalah khilafah, khilafah, khilafah. Mereka tidak punya waktu untuk membahas hal-hal yang seperti ini. Apa kita berharap kepada mereka dari kalangan Ikhwanul Muslimin? Jangan berharap kepada mereka. Tidak ada sedikit pun harapan dari mereka. Karena yang mereka bahas adalah mencari suara yang terbanyak, mendapatkan kursi di parlemen melalui jalur partai yang mereka bangun dan mereka didirikan sendiri. Tidak akan mungkin mereka membahas hal-hal seperti ini, karena justru akan mengurangi perolehan suara di tingkat daerah. Tidak akan dibahas tentang tauhid, melawan syirik. Tidak akan mungkin dibahas tentang memperjuangkan sunnah Nabi dan menghancurkan bid'ah. Tidak akan mungkin itu. Bahkan petingginya sendiri dari kalangan mereka Ikhwanul Muslimin yang beberapa tahun yang lalu mencalonkan diri sebagai presiden, yang dikatakan sebagai lulusan dari Madinah, belajar dari ulama Ahli Sunnah, ternyata demi mendapatkan perolehan suara yang signifikan di tempat kita di Solo, sampai mengadakan wayang, acara wayang Hidayat Nur Wahid namanya. La haula wala quwata illa billah. Kita kapal turun dari langit ini ya, yang mengangkat tema seorang tokoh kuno kawan yang bernama Semar. Pernah dengar nama Semar ya? Ada Semar Mesem, Semar Mendem, Semar Mengan. Itu di bawah. Dengan diberi nama di bawahnya apa? Sahabat Hidayat SH. SH itu bukan sarjana hukum. Sahabat Hidayat. Pagelaran wayang tentang Semar. Kesyirikan. Karena keyakinan orang-orang yang kejawen seperti ini. Orang-orang Jawa zaman dahulu, dan itu masih dipertahankan oleh sebagian sampai sekarang. Mereka meyakini bahwa Semar itu adalah yang mengatur. Bahkan Pulau Jawa itu ada setelah Semar lahir. Gak tahu dari mana catatan kependudukan sipilnya ini. Kok bisa tahu kalau Semar dulu yang lahir baru Pulau Jawa itu muncul? Nah, Semar adalah lambang ketenangan, lambang kedamaian dan seterusnya. Ini yang mengadakan siapa? La haula wala quwata illa billah. Semua memerlukan ilmu ya ikhwan. Memerlukan ilmu. Memerlukan ilmu. Apa coba kira-kira yang antum bayangkan ketika antum menjadi salah seorang kawan saya, kawan ana, yang dengan semangatnya menyampaikan kepada seorang pamannya, kiai NU, seorang kiai, gak boleh rokok itu haram karena mendatangkan madharat. Dijelaskan, ditegur pamannya, jangan, gak boleh rokok itu haram karena pamannya ini omnya jadi ahli hisab ya. Sesat asapnya kalah itu asap motor. Ini sini ambil spidol, ambil papan tulis, tulis bahasa Arab gundul ya, tanpa harokat, baca. Ini kisah nyata. Alhamdulillah teman ana waktu itu belum belajar bahasa Arab, alhamdulillah, sehingga tidak bisa membaca. Orang mudeng, kamu belajar baca Arab gundul aja belum bisa, mau bilang haram, mau bilang makruh, mau bilang sunnah, sana belajar dulu bahasa Arab. Bayangkan juga kalau antum yang menjadi teman ana seperti itu, coba apa perasaan kira-kira? Itu sedihnya bukan main ya. Bisa bayangkan gak kalau jadi tokoh seperti ini, tokoh dalam sebuah cerita ini? Bayangkan, kasihan, dalam keadaan terhina akhirnya jatuh. Baca, karena memang dari kalangan mereka kan pelajaran bahasa Arab sangat diperhatikan sekali. Kan ditulis. Ya kawanannya enggak tahu apa maksudnya ambil spidol dalam papan tulis. Tapi setelah tulis bahasa Arabnya, tulisannya bagus, enggak diberi harokat, baca. Enggak bisa. Oh iya. Baca bahasa Arab bundul aja kamu enggak bisa, bilang haram, bid'ah, sunnah, syirik. Sebelum itu terjadi, pada salah seorang di antara kita persiapkan sebaik-baiknya. Kan begitu? Persiapkan sebaik. Itu kemungkinan ada dan selalu ada kemungkinan seperti itu. Ketika kita dihadapkan dengan masalah dan problem secara langsung, baru kita merasakan, oh iya, ternyata saya salah, menyesal. Kenapa dulu waktu masih menjadi santri Ibnul Qayyim? Hal-hal yang seperti ini muncul ya ikhwan adik. Kamu ini melarang tahlilan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, aktiru zikra la ilaha illallah. Perbanyak itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu dalam hari ini baca la ilaha illallah berapa kali? Berapa kali coba? Ya paling tadi waktu tasyahud atau ketika mendengar azan mengikuti bacaan azan. Sudah berapa kali itu? Lumayan sudah 2 kali kan? Kita ini satu hari bisa baca 1000 kali, 2000 kali. Sebenarnya mengamalkan perintah Nabi kamu atau saya? Saya sudah hari ini sudah 200, 300, kamu berapa kali? Melarang orang tahlilan. Nabi sendiri pernah mengatakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, shadiqan min qalbi dakhalal jannah." Hadits sahih. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum dia meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah, jujur dari dalam hatinya, dia masuk ke dalam surga. Kalau orang awam yang jarang belajar ilmu agama dan memperdalamnya, ya kemakan dengan yang seperti ini. Ya betul juga ya, Nabi pernah mengatakan seperti itu. Nah, hadis-hadis yang seperti ini dijadikan sebagai dalil untuk mengadakan acara tahlilan. La ilaha illallah. Di antara kita yang pernah ikut bahkan atau jadi panitianya. Wallahu a'lam, mungkin. Nah, ketika kita berhadapan dengan masalah yang seperti ini, yang kita butuhkan adalah ilmu. Alhamdulillah ternyata para ulama telah menjelaskan. Ini adalah dalil yang bersifat umum. Tidak boleh difahami secara khusus dengan mengadakan kaifiah-kaifiah tertentu. Caranya seperti ini, dimulai dengan seperti ini, tata cara urutannya. Nah, sebelum mengucapkan la ilaha illallah, bacakan Al-Fatihah dulu, dikirimkan kepada ila ruhi fulan. Al-Fatihah. Kemudian dipimpin oleh seorang pemimpin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian bersama-sama setelah itu sampai illallah, illallah, illallah. Hanya illallahnya saja. Ambil goyang-goyang. Bawa dengan kaifiah dan tata cara tertentu seperti ini tidak boleh. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari beberapa contoh tadi dan sedikit penjelasan sebelumnya, saya ingin memberikan pesan untuk kita semua, saya pun termasuk di dalamnya. Manfaatkan sebaik-baiknya waktu dan kesempatan yang Allah berikan untuk kita belajar dan talabul ilmi syar'i. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita diberi nikmat, kesempatan dan peluang dari Allah Subhanahu wa taala untuk belajar giat, tinggal di lingkungan ma'had seperti ini, di lingkungan pondok. Alhamdulillah makmur, asatidz banyak, kajian dan ta'lim berjalan terus-menerus. Karena tidak ada jaminan kita masih terus bisa bertahan di lingkungan seperti ini. Di lingkungan seperti ini. Mungkin banyak di antara dari kita insyaallah yang telah merasakan betapa kita itu akhirnya dituntut. Karena dengan penampilan kita seperti ini, yang secara zahir adalah orang yang belajar agama, kita telah merasakan betapa beratnya saat tuntutan-tuntutan itu datang. Dari keluarga kita ada sedikit masalah, sudah tanyakan aja kepada dia. Dia itu kan sudah belajar kesana kemari. Pembagian ilmu waris misalnya, ini bapak sudah meninggalkan ini gimana? Wes tanyakan aja kepada dia. Oh, dia itu salafi kok. Tanya ini gimana? Wah, sebentar tanya ustaz dulu. Tanya ustaz dulu. Ya betul sih, tanya kepada ustaz. Tapi ambil pelajaran penting. Kita telah dituntut. Di tempat kita bekerja misalnya sudah mulai pelihara jenggot. Dahinya sudah mulai hitam. Sudah mulai menghitam. Kemudian celananya sudah mulai naik di atas mata kaki, pakai jubah. Masya Allah. Sama pemimpin, sama atasannya. Wah, ini yang petugas khutbah Jumat enggak datang. Kamu aja ya, Dul. Nanti khutbah Jumat kamu kan sudah belajar, kamu kan salafi. Oh, enggak Pak, saya enggak siap. Dan itu sudah terjadi. Bukan cerita yang saya karang-karang. Tetapi ini adalah ilustrasi dari sebuah kenyataan. Di sebuah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, suatu saat teman anak pun seperti itu. Nah, teman anak sudah pakai gamis segala macam, pakai kopiah, jenggotnya mulai sedikit. Datang saatnya khutbah Jumat, khatibnya enggak ada. Padahal dia kan rajin, masya Allah, di shof paling depan. Begitu. Keringat dingin yang terjadi. Cari alasan ini dan itu biar enggak. Loh, jenengan kamu yang bisa diharamkan ini semuanya enggak ada yang pernah belajar agama. Al-Qur'annya belepotan semua ini kalau membaca. Kalau kamu kan tiap hari katanya belajar. Oh enggak Pak, saya sebelum ini terjadi, manfaatkan sebaik-baiknya lingkungan seperti ini, lingkungan ma'had. Di situ kita persiapkan, kita tempat di hidup kita. Misalnya ada apa namanya undangan akikah misalnya. Ini sebelum makan biar ada doanya dulu misalnya. Biasa masyarakat kan seperti itu, masyarakat awam kita umat Islam. Sebelum makan doa. Kamu aja enggak. Wah, ini padahal kita hadir itu karena dia adalah tetangga kita. Kita juga berpikir bahwa acara akikah adalah acara yang syar'i, sehingga kita berusaha untuk hadir. Setelah hadir ternyata diminta, "Ah, baca doa jenengan." Kamu baca doa. Wah, gimana juga? Baca doa. Membaca doa sendiri secara khusus itu sudah enggak boleh. Apalagi dia enggak hafal segala sesuatunya. Paling-paling Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah. Akhirnya ya sudah, apa yang dilakukan? Ya, hadirin dalam kegiatan akikah siang hari ini, alhamdulillah kita sudah mendapatkan undangan dari tetangga kita, bapak ini segala macam, hidangan sudah tersedia. Marilah kita menyantapnya dengan membaca basmalah. Sudah, bismillah. Yang lainnya sudah angkat tangan ini. Kok enggak ada amin-amin-aminnya. Akhirnya sudah ya, kita mulai dengan membaca basmalah sendiri-sendiri. Semuanya sudah nunggu. Allah, semuanya sudah nunggu. Nunggu mana? Enggak, sudah. Acara doanya sudah selesai, membaca bismillah sendiri-sendiri. Nah, dan itu kan terjadi. Nah, hal-hal yang seperti ini kan pada prakteknya itu kita rasakan benturan-benturan, pertentangan-pertentangan itu ada. Di tengah keluarga kita sendiri, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan teman, di dalam tempat kita bekerja. Mungkin ketemu dengan kenalan, sekedar teman bicara di kereta, di pesawat, di bis, di kapal. Nah, kok masnya pakai jubah putih? Begitu. Itu kan cuma simbol saja kan. Harus pakai ini dan itu, pakai jenggot. Kalau kita tidak punya ilmu, itu kan budaya Arab kan. Jenggot itu kan kotor, gak rapi. Apalagi punya jenengan itu sedikit. Yang di kanan ada, yang kiri gak ada kan, gitu. Islam kan mengajarkan kerapian, ini dan itu segala macam kan. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Itu hanyalah beberapa contoh kasus yang apa namanya pernah saya kumpulkan, pernah saya dengar, untuk memberikan motivasi kepada kita bahwa belajar thalabul ilmi syar'i itu tidak bisa ditawar-tawar, harus. Bagi santri misalnya, kadang-kadang kan tanya sama teman-temannya, kita ini setiap hari baca Al-Qur'an itu fungsinya apa sih? Ngafalkan Qur'an setoran, gitu. Harus bangun subuh, hari ini harus dapat sekian halaman, nanti setoran, besok setoran, apa manfaatnya? Iya, sekarang waktunya waktu tahsil. Kita sedang mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Nanti akan tiba saatnya ketika ilmu yang kita pelajari saat ini, ketika Al-Quran yang kita hafalkan dengan susah payah setiap hari saat ini, ketika hadis Nabi Muhammad SAW kita baca dengan susah payah, kita pahami maknanya, tunggu saatnya ketika semua itu nantinya akan bermanfaat dan kita rasakan manfaatnya. Sungguh ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu itu tidak mungkin bisa disamakan dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang punya ilmu tentu dia akan kokoh fitnah dalam bentuk syubhat dan syahwat dunia itu silih berganti. Nah, silih berganti. Apa yang bisa kita katakan kepada umat ketika misalnya salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa minuman keras khamr itu boleh. Nah, ekstasi dan narkoba itu boleh dilakukan. Lalu dia sebutkan ayat dan hadis yang telah dipelintir ke sana dan kemari. Apa yang bisa kita jawab? Kita harus menjelaskan secara ilmiah. Karena ternyata orang yang berbicara itu pun latar belakangnya terpelajar. Bukan orang awam biasa, bukan orang yang tidak punya kedudukan ataupun hanya sekedar pekerja-pekerja kasar, bukan. Ini ternyata punya titel. Nah, SAG, MAG, KY, KY itu kiai. UST, ustaz. Yang membutuhkan penjelasan secara khusus secara ilmiah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ilmu-ilmu dasar seperti ilmu bahasa Arab, mustalah hadis, nahwu. Kita akan menghadapi hal-hal yang seperti saya contohkan tadi. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, oleh karena itu ketika saat semangat itu tiba, manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika masa-masa futur yang datang, kita pun pandai-pandai. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis memberikan isyarat kepada kita untuk semakin memahami tentang tanawu'ul ibadat, tentang variasi di dalam beribadah, agar kita tidak mudah jenuh, tidak mudah bosan. Kita harus semakin banyak mengerti tentang ragam dan bentuk-bentuk ibadah. Artinya ketika kita meninggalkan satu ibadah, itu karena kita melaksanakan ibadah yang lain. Atau ketika kita harus meninggalkan satu bentuk ibadah karena beberapa faktor, maka kita bisa memilih ibadah yang lain untuk kita kerjakan. Nah, Nabi Muhammad SAW kadang-kadang memberikan cara seperti ini. Salat khauf ada beberapa cara. Nah, bacaan tasyahud demikian juga ada beberapa sirah, beberapa cara. Doa iftitah demikian juga beberapa cara. Pelaksanaan salat qiyamul lail, salat tahajud, itu diberikan beberapa bentuk variasi. Seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW sendiri, kadang-kadang beliau salat malam itu di awal malam, setelah itu tidur sampai subuh. Kadang-kadang beliau tidur di awal malam kemudian melaksanakan qiyamul lail di akhir malam. Kadang-kadang beliau bagi di awal malam setengahnya, setelah itu beliau istirahat di akhir malam, bangun lagi. Ini variasi agar tidak jenuh. Ketika seorang hamba misalnya tiap jam 2, tiap jam 3 bangun terus, itu pasti dia akan merasakan jenuh. Jenuh akhirnya dia tinggalkan. Tapi kalau variasi seperti itu, nah, maka tentu dia tidak akan bisa, dia tidak akan terjatuh dalam suasana yang jenuh dan bosan. Demikian juga ketika menghafal Al-Quran dan membacanya, banyak cara yang bisa dikerjakan. Tidak mesti hanya duduk begini terus kemudian setoran. Banyak cara. Variasi. Semakin seorang hamba mengerti ragam dan bentuk ibadah, maka dia semakin jauh dari kejenuhan. Tetapi kalau pengetahuannya tentang ibadah sedikit, bentuk dan ragamnya, maka seringnya dia akan terjatuh dalam kejenuhan dan kebosanan. Mungkin kadang-kadang perlu kita bertanya kepada diri kita sendiri, mampukah kita menyebutkan, bukan mengamalkan, mampukah kita menyebutkan beberapa jenis ibadah dalam waktu, dalam rentang waktu tertentu. Misalnya sekarang, sebentar lagi setengah tujuh. Misalnya ya, dari setengah tujuh sampai jam tujuh nanti 30 menit lamanya, masing-masing menuliskan 100 jenis ibadah yang dia tahu. Waktunya hanya setengah jam. Mampukah kita? Kadang-kadang kita perlu bertanya sendiri. Tepatnya gitu. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, infak, apalagi ini macet. Yang membantu orang, berbakti kepada orang tua, membantu tetangga, ucapkan senyum, senyum kepada sama kaum muslimin, mengucapkan salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, gitu. Terus sudah sampai 20 berhenti lagi. Total ibadah itu kan tidak hanya 100, tidak hanya 200, tidak hanya 300. Ibadah itu jenisnya dan bentuknya tidak terbatas. Tidak bisa kita menghitung secara pasti berapakah jumlahnya. Karena ibadah seperti yang kita pelajari adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardha min al-aqwali wal afal adh-dhahirah wal batinah. Karena ibadah itu adalah segala bentuk ucapan apapun namanya dan perbuatan yang zahir maupun yang batin dan dicintai serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengetahuan tentang variasi ibadah itu penting agar kita bisa terhindar dari kejenuhan dan kebosanan. Sekali lagi, sebelum tiba saatnya di mana kita dihadapkan dengan hal-hal seperti itu, kita harus memiliki bekal yang cukup. Kita harus memiliki semangat ketika tahsil, sehingga pada saat ada, ketika dibutuhkan dan ketika kita memerlukannya, bekal itu sudah ada. Bekal itu sudah ada. Hamba-hamba yang mengerti dan memahami tentang seluk-beluk agama Islam yang telah dibawa dan diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.